Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca durusun fi syarhi nawaqidil Islam karya Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala. Tentang masalah syafaat. Wala takunu, beliau mengatakan, wala takunu illa bisyartain, syafaat itu hanyalah ada dengan dua syarat. Yang pertama, Allah mengizinkan untuk adanya syafaat. Yang syarat yang kedua, orang yang hendak diberi syafaat adalah orang yang bertauhid, bukan orang yang musyrik. Dua syarat ini diambil dari ayat Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-256. Dan siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Jawabnya tidak ada. Illa bi'idznihi, kecuali dengan izin Allah. Maka ayat ini, potongan dari ayat kursi ini menunjukkan tidak adanya syafaat tanpa izin Allah. Dan sekaligus menunjukkan adanya syafaat asalkan ya, ada izin dari Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan mereka wala yashfa'una, dan mereka tidaklah memberikan syafaat kecuali untuk orang yang Allah ridai. Itu orang yang Allah ridai ucapannya dan perbuatannya, itulah orang yang bertauhid. Adapun orang yang musyrik, maka Allah Jalla wa'ala berfirman, fama tangfa'uhum syafa'atul syafi'in, tidaklah manfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Dan Allah berfirman, malid zalimin, tidak ada bagi orang yang zalim kawan dekat, tidak pula pemberi syafaat yang dikabulkan syafaatnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa kam min malakin, betapa banyak malaikat di langit, syafaatnya tidaklah manfaat syai'an sedikit pun, illa kecuali setelah Allah mengizinkan untuk siapa saja yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Maka di surat An-Najm 26 ini Allah sebutkan dua syarat. Yang pertama, mimba di ayat adzanallahu liman yasha'u, setelah Allah izinkan, ini syarat yang pertama, izin dari Allah. Kemudian liman yasha'u wa yarda, ini syarat yang kedua, yaitu orang yang diberi syafaat adalah orang yang Allah ridai. Dan Allah tidaklah ridha kecuali kepada orang Islam dan orang yang bertauhid, dan Allah tidak ridha terhadap orang-orang musyrik. Dan jika demikian, maka syafaat itu benar adanya, namun mintanya tutlabu, diminta kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun perbuatan meminta syafaat kepada orang yang sudah mati, maka itu satu hal yang sia-sia. Fabatala qauluhum, maka batillah ucapan mereka, bahasanya mereka minta syafaat kepada orang yang sudah mati. Wa yakuluna, mereka mengatakan syafaat benar adanya. Kami respon, na'am, betul, syafaat itu benar adanya. Akan tapi meminta syafaat kepada orang yang sudah mati, itu satu hal yang batil. Syafaat hanyalah diminta kepada Allah. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah. Dan minta itu kepada yang punya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kulilai syafa'atu jami'a, katakanlah bahasanya semua syafa'at itu milik Allah. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya ada banyak ragam syafa'at dan semuanya adalah milik Allah. Jika itu milik Allah, maka mintalah kepada pemilik dengan berdoa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mendapatkan syafa'at Nabi-Mu atau kalimat sejenis itu. Bukan kemudian, wahai Rasul, berilah aku syafaatmu, jadikanlah aku termasuk orang yang kau beri syafaat. Maka ini kalimat kemusyrikan. Maka syafaat itu milik Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka tidaklah memiliki syafaat. Ila akan tapi yang mendapatkan syafaat adalah orang yang menyaksikan kebenaran dalam keadaan berilmu. Syahidah bilhaq artinya mempersaksikan la ilaha illallah wahum ya'lamun, sedangkan mereka dalam keadaan berilmu, yaitu mengilmui, mengetahui makna kalimat la ilaha illallah dan mengamalkannya. Maka tidak cukup sekedar melafalkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan tidak tahu maknanya, atau sudah tahu maknanya namun tidak mengamalkannya, maka itu tidak manfaat. Demikian juga boleh minta syafaat kepada orang yang hidup dan hadir. Dan syafaat di sini dalam pengertian meminta doanya. Maka Anda katakan, wahai fulan, berdoalah kepada Allah untukku supaya demikian dan demikian. Dalilnya Umar minta doa kepada Abbas supaya Abbas berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Sebagaimana orang-orang meminta pada kiamat nanti syafaat kepada Sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar. Kemudian dalih yang kelima, orang-orang musyrik terdahulu mereka beribadah kepada berhala dan setan serta jin. Adapun kami berdoa kepada orang-orang saleh. Maka bagaimanakah kalian jadikan orang yang saleh seperti patung berhala? Maka kami katakan, subhanallah, tidakkah Anda membaca Al-Quran? Bukankah orang musyrik terdahulu mereka minta syafaat kepada malaikat, dan malaikat adalah makhluk yang saleh. Mereka minta syafaat kepada para nabi setelah para nabi mati. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah. Mereka orang musyrik terdahulu menyembah selain Allah, ma makhluk yang tidak bisa menimpakan bahaya, tidak pula bisa memberikan manfaat. Dan mereka mengatakan, makhluk-makhluk ini kami jadikan sebagai pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Wahum, maka mereka menyembah malaikat, ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah Al-Masih Isa putra Maryam. Dan ini semua adalah orang-orang yang saleh. Maka perlu diingat bahasanya orang jahiliyah itu tercerai-berai dalam masalah ibadah. Ada yang menyembah memang, ada yang menyembah patung berhala. Ada yang menyembah matahari dan rembulan, ada yang menyembah pohon dan batu, ada yang menyembah malaikat dan orang-orang saleh serta para wali. Oleh karena itu kelakuan ubatul kubur, para penyembah kubur zaman ini, itu sejenis dengan kemusyrikan orang-orang terdahulu yang mereka menyembah para malaikat dan orang-orang saleh. Walladzina takhudu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Maka sesembahan di ayat ini disebut dengan awliya, jamak dari wali, artinya sesuatu yang dicintai untuk menunjukkan besarnya rasa cinta dan mahabbah orang-orang musyrik kepada berhala-berhalanya. Maka berhala-berhala mereka disebut dengan awliya, kekasih hati mereka, karena demikian besarnya cinta orang musyrik kepada berhalanya. Mana abuduhum, mereka katakan kami tidaklah menyembah mereka supaya mendekat, supaya mereka berhala-berhala tersebut mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mana abudum illa, kami tidaklah menyembah mereka kecuali menunjukkan kalau mereka menyembah selain Allah. Liuqaribuna ilallahi zulfa, mendekatkan kami kepada Allah, artinya bid'ah. Karena bid'ah adalah melakukan hal yang disangka mendekatkan diri kepada Allah padahal Allah tidak mengajarkannya. Maka kemusyrikan orang-orang musyrik jahiliyah itu tergolong pada masuk dalam kategori bid'ah syirkiyah. Di satu sisi bid'ah, dan itu adalah kemusyrikan. Inna Allah yahkum bainahum, Allah akan berikan putusan di antara mereka dalam perkara yang mereka perselisihkan. Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada kadzibun. Maka apa yang tadi dikatakan adalah kebohongan, kafar dan orang yang sangat kafir. Maka menyembah selain Allah adalah kekafiran. Dilabeli oleh Allah sebagai kekafiran. Maka tidak ada beda antara ibadah orang-orang belakangan yang menyembah kubur dan ibadah orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang musyrik. Karena ibadah orang musyrik terdahulu tidak terbatas hanya menyembah patung berhala sebagaimana yang kalian katakan. Tidak terbatas hanya menyembah pohon dan batu, akan tapi di antara mereka ada yang menyembah orang saleh berdasarkan dalil Al-Quran. Karena Allah Dzakara menyebutkan bahasanya mereka menyembah malaikat dan ada 9 orang yang menyembah hamba-hamba Allah. Ulaikal ladzina yad'una, mereka orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah. Mereka ya bataruna ilai rabbimul wasilah, maka yang disembah itu mencari wasilah menuju Rabb-nya. Maka Al-Isra 57. Ayat ini menunjukkan bahasanya mereka menyembah orang-orang saleh. Yang orang-orang saleh itu mencari sarana untuk dekat kepada Allah dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fal amru, maka realita atau perkara masalah ini wadihun, jelas dan gamblang. Akan tetapi mughallatat, kesalahan atau anggapan yang salah dari mereka-mereka itu tidaklah terbatas. Banyak sekali syubhat yang mereka miliki. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk berilmu, punya pengetahuan tentang hal-hal ini. Khususan terutama da'i yang tergabung dalam silkit da'wati, rangkaian dakwah, tergabung dalam barisan orang-orang yang berdakwah. Maka para da'i akan menghadapi syubhat semacam ini. Maka kewajiban mereka untuk mempelajari syubhat-syubhat ini, mengetahuinya dalam rangka bisa memberikan sanggahan kepada mereka-mereka orang yang menganut syubhat ini, yang mereka membinasakan banyak orang dengan syubhat-syubhatnya, dalih-dalihnya untuk membenarkan kemusyrikan. Maka para penyembah kubur mereka bertawakal kepada orang yang telah mati. Di antara mereka ada yang mengatakan kepada orang yang setelah mati, ana fi hasbik, aku bergantung padamu, aku dalam kecukupanmu wahai fulan. Maka mereka tidak tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah engkau dengar dari lisan mereka menyebut Allah. Wa innama daiman, namun hanyalah wa innama daiman lahjuhum, namun ucapan mereka daiman selalu adalah man ya'budunahum, berhala yang mereka sembah selain Allah. Mereka tawakal padanya dan bersandar kepadanya. Dan tawakal adalah min a'zami anwa'il ibadah, dan termasuk jenis ibadah yang paling agung. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah hendaklah kalian tawakal jika kalian orang yang betul-betul beriman. Allah juga berfirman di surat Al-Anfal, mukmin yang sejati adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah, wajilat takutlah hatinya, jika dibacakan padanya ayat-ayat Allah bertambahlah imannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Artinya di antara sifat mereka adalah annahum, maksudnya mereka bertawakal kepada Allah. Dan di sini kutima al-ma'mul lil hasar, sasaran kata kerja diletakkan di depan lil hasar untuk menunjukkan makna hanya wa 'ala rabbihim yatawakkaluna. Allah tidak mengatakan wa yatawakkaluna 'ala rabbihim, namun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maka jar dan majrur diletakkan di depan, dan dia adalah ma'mul, sasaran kata kerja. Wawal al-ma'mul, dan dia adalah sasaran dari al-amil, dari amil, yaitu kata kerjanya. Li'ifadatil hasar, untuk menghasilkan makna hanya. Contoh yang lain adalah iyyaka na'budu, artinya la na'budu siwaka, kami tidaklah menyembah selain engkau. Dan iyyaka na'budu itu lebih dahsyat daripada ucapan na'buduka, karena ucapan na'buduka tidak menghasilkan hasr. Adapun ia karena na'budu, maka menghasilkan hasr. Maka tawakal adalah ibadah yang agung, dan tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah dan menyerahkan urusan kepada Allah. Namun tawakal tidaklah menghalangi untuk melakukan usaha-usaha yang bermanfaat, asalkan plus tawakal kepada Allah. Maka digabungkanlah dua hal. Tidak kemudian hanya tawakal saja, kemudian menelantarkan usaha yang manfaat. Tidak pula mengandalkan usaha, kemudian menelantarkan tawakal. Namun seorang mukmin adalah menggabungkan di antara dua hal ini. Hada sya'nul mu'mini, inilah sifat orang yang beriman. Sya'an di sini artinya sifat. Maka Rasul SAW adalah orang yang paling besar tawakalnya. Wa ma'al hadza, meskipun demikian beliau melakukan usaha. Beliau menyiapkan kekuatan untuk berjihad, yaitu perang. Beliau memakai baju besi ketika mau berangkat jihad. Di perang Uhud, beliau memakai dua lapis baju besi misalnya. Hadhi asbabun nafi'atun, adalah sebab yang manfaat dengan izin Allah. Maka seorang mukmin menggabungkan di antara dua hal. Yang pertama melakukan usaha yang manfaat. Kemudian yang kedua tawakal pada Allah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bersandar pada usaha itu adalah kemusyrikan. Wa tarkul asbabi, sedangkan tidak mau melakukan usaha itu adalah mencela syariat, karena syariat mengajarkan kita untuk melakukan dan mengambil sebab-sebab yang manfaat. Maka mereka orang-orang musyrik, mereka tawakal kepada orang yang telah mati, pohon dan batu. Mereka tawakal kepada makhluk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa bi syai'in wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan hatinya kepada sesuatu, maka dia akan dipasrahkan kepada sesuatu tersebut. Maka siapa yang menggantungkan hatinya kepada Allah, tawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Siapa yang tawakal pada selain Allah, maka Allah akan menyerahkannya kepada makhluk tersebut. Dan seluruh makhluk tentu lemah. Maka kemudian dia terlantar. Karena dia bertawakal kepada ala ghairi man yutawakalu alaihi. Kepada makhluk yang tidak layak untuk jadikan sandaran. Bertawakal dan bergantung kepada makhluk yang lemah semisalnya. Atau bahkan lebih lemah daripada dirinya. Karena dia tawakal kepada mayit. Padahal ini orang hidup. Tidaklah diragukan bahasanya orang yang hidup tidaklah seperti mayit. Karena orang yang hidup bisa berjalan, makan, minum, yaktasib, kemudian cari pendapatan, wayakmal kerja. Adapun mayit, orang yang telah meninggal dunia maka telah selesailah amalnya. Fakaifa idza matu ja'aluhum alihatan. Maka sungguh aneh, maka bagaimana kok bisa-bisanya ketika mereka telah mati, maka banyak orang menjadikan orang yang mati ini sebagai sembahan selain Allah. Padahal mereka ini mati, tidak memiliki apapun untuk dirinya. Tidaklah mampu untuk ayak sibali nafsi syai'an. Untuk melakukan usaha yang memberikan manfaat untuk dirinya. Maka dia tergadai, itu terikat. Maka bagaimanakah makhluk semacam ini malah menjadi sandaran tawakal. Yu'tamadu alaih, jadikan sandaran hati. Diminta padanya berbagai macam hajat. Wa huwa laisa indahu syai', padahal dia tidak punya apa-apa dan tidak mampu. Akan tetapi jika fitrah itu telah terbalik, ditambah ikut-ikutan, taklid buta, dan setan pun membuat nampak indah kepada manusia hal-hal semacam ini. Bahkan setan menamai hal-hal semacam ini adalah tauhid. Maka mereka namai tauhid sebagai kekafiran dan kemusyrikan. Dan mereka mengatakan kepada orang yang mengingkari, menegurnya. Maka mereka katakan, anta la tuhibbul awliya, anda tidak cinta sama wali. Karena anda tidak berdoa minta-minta sama wali, tidak menyembelih hewan untuk wali, tidak bernada untuk wali. Indahum, menurut mereka, cinta dengan wali Allah adalah menjadikan selain Allah sebagai, yaitu si wali sebagai tandingan bagi Allah. Maka jawaban kami, respon kami, na'am nuhibu, nahnu nuhibu awliya Allahi. Kami cinta para kekasih Allah. Kami teladani mereka, kami doakan kebaikan untuk mereka. Adapun kami jadikan mereka sebagai tandingan bersama Allah. Kemudian kami mendekatkan diri kepada mereka dengan beribadah. Falaisat hadihiya, maka ini bukanlah bentuk cinta sama wali dan orang saleh. Namun ini adalah kemusyrikan. Dan orang saleh tidaklah rida dengan kemusyrikan. Mereka tidak rida untuk disembah bersama Allah Azza wa Jal. Maka siapa sebenarnya yang cinta dengan orang-orang yang saleh? Maka jawabannya sini, orang yang bertauhid, itulah orang yang betul-betul cinta sama orang saleh. Ya tawallahum, cinta sama orang saleh, mendoakan kebaikan untuk orang saleh, meneladani mereka, mendoakan ampunan untuk mereka. La, bukan orang yang berdoa sama orang yang saleh. Berdoa minta-minta kepada selain Allah, menyembelih untuk orang yang saleh, bernadar untuk orang yang saleh. Dalam keadaan orang yang saleh tidaklah rida dengan hal ini. dalam keadaan orang yang saleh tidaklah memiliki kewenangan sedikit pun. Maka Anda ketika Anda menyembah orang saleh, berarti Anda memposisikan orang saleh tidak pada posisinya. Dan kaidah dalam masalah pujian, siapa yang memberikan pujian yang tidak sebenarnya, maka itu penghinaan. Itu kaidah dalam masalah pujian, kaidah dalam masalah menempatkan. Siapa yang menempatkan seseorang tidak pada tempatnya, maka itu adalah penghinaan, itu adalah pelecehan. Ada orang yang kemudian malas, kemudian kita panggil masya Allah rajinnya. Maka dia akan mengatakan, jangan ngece, saya ini malesan kok kamu bilang rajin. Ada orang yang ada orang yang pesek, kemudian kita katakan masya Allah mancung sekali hidungmu. Maka dia marah karena pujian yang tidak sesuai dengan kenyataan itu pelecehan. Pujian yang tidak sesuai dengan kenyataan itu pelecehan. Maka seandainya Anda mendatangi seseorang manusia dan Anda mengatakan, anta malakun, engkau adalah malaikat. Amma yashur hadza bi annaka, tidakkah dia akan merasa ini adalah mengolok-olok dirinya. Hal insan al-adi taqulu lahu, apakah ada seorang yang biasa berkata kepadanya, engkau semisal malaikat atau engkau adalah malaikat. Fayu'tabiru hadha, fayu'tabaru hadha, maka ini teranggap sebagai bentuk olok-olokan. Kenapa? Karena Anda posisikan orang tersebut dalam satu posisi yang dia belum sampai posisi itu. Atau kemudian bukan malaikat atau dibaca raja, bisa anta malikun. Ada orang biasa, al-insan al-adi, ada orang yang biasa, kemudian dikatakan badannya anta mislu al-maliki atau anta malikun, engkau seperti raja atau engkau adalah raja. Fayu'tabaru hadza, maka ini teranggap sebagai olok-olokan. Karena Anda posisikan orang tersebut dalam satu posisi yang dia tidak belum sampai ke sana. Maka orang yang memposisikan, falladhi yunzilu salihin, orang yang memposisikan orang saleh di posisi Allah, fahadha fil haqiqati, maka pada hakikatnya ini adalah pelecehan terhadap orang yang saleh dan merendahkan mereka, bukan mencintai mereka. Mencintai orang yang saleh adalah orang yang meneladani orang yang saleh, kemudian mendoakan kebaikan untuk orang saleh tersebut. Kemudian al-as'ilah, apa perbedaan antara pembatal yang kedua dengan pembatal yang pertama? Jawabannya, pembatal yang kedua adalah bagian dari pembatal yang pertama. Maka pembatal yang pertama itu syirik dalam ibadah itu am, itu umum. Sedangkan syirik dalam bentuk wasitah, dalam bentuk syafaat syirkiyah adalah khas. Wasyikh dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab fokus padanya, karena itu adalah satu hal yang real terjadi di tengah-tengah manusia. Min ibadatil atriha, menyembah kubur-kubur pujaan, menyembah kubur wali dan orang saleh. Ini satu hal yang waqi'atun katsiran bin nasi, banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Adapun menyembah pohon, menyembah batu dan yang lainnya, maka tidak ada satupun muslim fil ghalib, umumnya yukiruha, yang membenarkannya. Adapun menyembah kubur, maka banyak orang yang mengaku Islam membenarkannya dan menganggapnya bagian dari Islam. Falidzalika, oleh karena itu, maka beliau fokus pada hal ini dan mengkhususkannya sehingga memunculkan pembatal yang kedua. Wahia, padahal pembatal yang kedua itu bagian dari pembatal yang pertama. Namun hiyal waqi, pembatal yang kedua itu sebuah realita dalam kehidupan banyak orang yang mengaku Islam. Kami tidak katakan kaum muslimin, namun kami katakan mimman yantasibuna, yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Walakin naqulu, namun yang kami katakan mimman yantasibuna ilal Islam, orang yang mengaku sebagai muslim. Kemudian apa perbedaan antara orang yang menjadikan wasitah perantara sebagai sebab dan orang yang menyembelih untuk perantara, rukuk dan sujud untuk perantara. Hal hunaka farqun bainahuma? Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Idza kana yad'uha sar minal awal. Ya, jika dia berdoa kepadanya, maka dia bagian dari yang pertama. Bagian dari yang pertama, yaitu kemusyrikan. Akan tapi jika tidak berdoa kepada orang yang dianggap perantara, tidak menyembelih untuknya, tidak bernadar untuknya, cuma dia menyangka kali itu adalah sebab yang mengantarkannya kepada Allah, ya, namun tidak ada bentuk berdoa kepadanya, maka kami katakan ini bid'ah dan sarana menuju kemusyrikan, karena Allah tidaklah menjadikannya sebagai sebab. Jadi jika perantara itu cuma perantara dalam doa, disebut namanya dengan kemuliaan fulan, si A dan si B, maka ini bid'ah dan sarana menuju kemusyrikan, namun bukan kemusyrikan. Syarat untuk disebut perantara itu adalah perantara kemusyrikan adalah ada kegiatan aktivitas doa minta sama perantara. Dan dia minta pada perantara, wahai syekh fulan, beri aku rezeki, lancarkanlah rezekiku, ampunilah dosa-dosaku, dan seterusnya. Ini jika dia katakan ini perantara, ini perantara syirkiyah. Nah, jika tidak ada berdoa kepada makhluk, cuma menyebut makhluk sebagai perantara dalam doa, ya Allah, dengan kemuliaan Syekh Fulan, ampunilah dosa-dosaku, maka ini bid'ah dan sarana menuju kemusyrikan. Kemudian sebagian orang yang ada tawaf bersama orang-orang musyrik mengelilingi kubur dengan beralasan dalam rangka menarik simpati mereka pada kita. Kemudian setelah mereka simpati, kita ajak mereka untuk meninggalkan tawaf ini. Apa hukum aktivitas semacam ini? Maka siapa yang tawaf bersama orang musyrik, maka berarti beramal dengan amal orang musyrik dan mencocoki orang musyrik. Dan nanti akan datang pembatal yang ketiga. Siapa yang tidak meyakini kafirnya orang musyrik atau ragu-ragu tentang kekafiran mereka dan seterusnya. Akan datang pembatal yang ketiga insyaAllah. Maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk berperan serta bersama orang musyrik dalam amal mereka. Dengan tawaf bareng mereka mengelilingi kubur dalam rangka basa-basi dengan mereka. Atau kemudian dalam rangka membuat mereka senang dan tidak mengingkari mereka. Hadalah ya juzu, maka ini satu hal yang tidak benar. Dan ini bukanlah bagian dari cara dakwah mengajak manusia kepada Allah. Apa keabsahan boleh dan tidaknya kalimat berikut ini? Wasitati perantaraku adalah Allah. Itu diucapkan pada saat dia minta tolong kepada seseorang. Meminta kepada seorang amma yatawassatu lahu, yaitu orang yang menjadi perantara untuknya fi ayyi makanin, di tempat manapun. Ketika dia minta tolong kepada seseorang untuk jadi perantara, maka ada orang yang mengatakan perantaraku yang hakiki adalah Allah. Maka kata beliau, in kana yaqsudu tawakkula, jika maksud dari kalimat wasiti wallahu artinya aku tawakal kepada Allah, jika itu maknanya, maka dia asa'at takbira, maka dia pakai bahasa yang salah, pakai diksi yang salah. Ya, katakan aku tawakal kepada Allah, minta tolong kepada Anda dan tawakalku kepada Allah. Walakin al-makna sahihun, namun pesan dan maknanya benar. Namun sepatutnya dia tidak mengucapkan kalimat ini. Li'annahu, karena kalimat di atas dalam bahasa Arab, yuhim, menimbulkan kesan, bahasanya Allah itu jadi perantara untuk yang lainnya. Apa hukum ucapan berikut ini? Fulan telah menyelesaikan melakukan kewajibannya. Adapun fulan, fawadda'ifun, maka dia lemah, malahu illallah. Tidak ada yang bisa membantunya kecuali Allah. Jawabannya, adda'if malahu illallah. Maka kata-kata orang yang lemah itu tidak ada baginya penolong kecuali Allah. Tidak ada satupun dari manusia yang ingin membantunya ataupun melihatnya. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala dialah yang akan membantu yang lemah dan yang fakir. Falamah dhura, tidak ada sisi bahaya pada kalimat semacam ini. Kemudian bolehkah seorang yang berdoa mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatika al-ula. Apakah ini adalah apakah kalimat doa ini adalah berdoa kepada sifat? Maka jawabannya as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatika hadza, maka ini adalah bentuk tawasul kepada Allah dengan nama dan sifatnya, bukan berdoa kepada sifat. Namun berdoa dengan menyebut sifat. Ini bukan berdoa meminta kepada sifat Allah, namun yang itu tidak boleh. Ini namun berdoa dengan menyebut sifat Allah. Wa inna manamun kalimat ini ya tergolong berdoa kepada Allah. Namun mengamalkan apa yang Allah perintahkan di surat Al-A'raf. Milik Allah nama-nama yang indah. Maka dalahkan berdoa kepada Allah biha dengan menyebutnya. Tinggalkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah. Mereka akan diberikan balasan atas apa yang mereka lakukan. Maka bi asma'ikal husna bak di sini bak tawassul. Semisal bi rahmatika astaghisu, dengan kasih sayangmu aku meminta perlindungan, aku meminta pertolongan. Wa min adabika astajiru, dari adabmu aku minta perlindungan. Wa hadha hadisun, dan wa bi rahmatika astaghisu itu bagian dari hadis. Kemudian si penanya mengatakan, lalu apa contoh berdoa kepada sifat yang terlarang? Jawaban Syekh, contohnya Anda katakan, ya wajah Allahi, wahai wajah Allah, wahai rahmat Allah, wahai kuasa Allah, wahai ilmu Allah, dan semacam itu. Nah itu yang tidak boleh. Kemudian apakah ada perbedaan antara tawasul dengan zat seseorang dan tawasul dengan jah, kedudukan seseorang? Tawasul dengan zat artinya langsung dengan nabimu ya Allah. Ya Allah dengan nabimu. Bin nabiyika irfirli. Apakah ini beda dengan Allahumma bijahi nabiyika irfirli. Maka jawaban beliau tidak ada beda di antara keduanya dalam masalah dua-duanya terlarang. Kalau redaksinya tentu berbeda. La yutawassalu bisaksi, tidak boleh tawassul dengan menyebut person, baik itu zatnya ataupun jah kedudukan dan kemuliaannya. Apa hukum orang yang memiliki perantara antara dia dengan Allah namun tanpa sarfi syai'in al ibadah, tanpa beribadah kepadanya? Apakah ini syirik asghar? Maka apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan tadi bin nabika Allahumma bin nabika irfirli, ini namanya punya perantara namun tanpa ada kegiatan menyembah perantara, tadi telah disinggung. Cuma perantara tersebut disebut namanya atau disebut kedudukan dan kemuliaannya saat doa. Maka berdoa dengan menyebut perantara, berdoa kepada Allah namun menyebut perantara. Dengan menyebut si atau si B atau kedudukannya, maka ini bid'ah dalam doa dan sarana menuju kemusyrikan. Dan apakah ini bisa disebut syirkun asrar? Ya, bisa disebut syirkun asrar menurut definisi Syekh Sa'di yang mengatakan bahasanya syirik asrar adalah semua sarana menuju kemusyrikan. Namun tidak bisa disebut syirkun asrar kalau pakai definisinya Syekh Muthaimin. Yang namanya syirik asrar adalah segala perbuatan yang mendapatkan label dari syariat sebagai syirkun namun tidak sampai derajat membatalkan iman. Maka apakah ini syirkun asghar? Maka jawabannya na'am dan la. Na'am kalau pakai pendapat Syekh Sa'di, dan la dan bukan syirkun asghar jika mengacu pada pendapat Syekh Ibnu Taimin. Kemudian hadis tentang orang yang buta itu gembar-gembar disampaikan oleh ahlul bid'ah dan jadi subhat mereka. Apa mafhum atau pengertian dari hadis ini dan sejauh mana keabsahan hadis ini, sahih tidaknya? Hadis orang yang buta jika sahih, tidak ada padanya tawasul dengan Nabi. innama fihi hanyalah isinya talabu doa minar rasul. Minta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berdoa, si orang yang buta ini berdoa, ya Allah, kabulkanlah doa nabimu untukku. Kemudian nabi berdoa. Maka ini namanya tawasul dengan doa Rasul. Walaisa fihi hujjah, maka tidak ada padanya hujjah. Ya, ada pun tentang keabsahannya, kesahihannya, alama fi sanadi min maqalid. Maka di sanadnya terdapat pembicaraan. Ya, tidak ada ya, perdebatan tentang sahih tidaknya hadis al-a'ma. Hadis orang yang buta. Ya, sebagian ulama menilainya sahih, sebagian al-Albani, dan sebagian lagi menilainya adalah hadis yang da'if. Ya, maka tentang tentu tawasul dalam doa dengan menyebut zat orang yang saleh atau kedudukannya, ini adalah tawasul yang terlarang. Adapun tawasul dalam doa dengan menyebutkan nama-nama Allah dan sifatnya, maka ini satu hal yang dituntunkan, yang diperintahkan di surat Al-A'raf ayat yang ke-180, dan itu dicontohkan dalam banyak doa yang ma'thur, yang syar'i. Ya, maka tentang definisi tawasul dalam doa, definisi yang bagus di ya, definisi tawasul dalam doa yang bagus ada di buku At-Tawassulu Hukmuhu wa Aqsamuhu. Di sana disebutkan wa tawassulu fi du'a illahi ayakuna ada'i bi du'aihi ma yakunu sababan fi qabuli du'aihi. Tawasul dalam doa artinya seorang yang berdoa itu menggandengkan dengan doanya. Ya, dia gandengkan dalam doanya ma sesuatu. Yakunu sababan. Yang dalam keyakinannya itu menjadi sebab fi qabuli du'aihi. Diterimanya doanya. Ya, diijabainya, mustajabnya doanya. Ya, maka definisi tawasul dalam doa adalah seorang yang berdoa kepada Allah. Ya, seorang yang berdoa kepada Allah, dia gandengkan, dia sebutkan dalam doanya tersebut sesuatu. Nah, sesuatu itu dia yakini sebagai sebab diterimanya doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia yakin itu sebagai sebab doanya lebih mustajab. Dan dari mana dia tahu bahasanya doa itu lebih mustajab di sisi Allah? Maka perlu ada dalil, kan? Ini hal yang gaib. Allah lebih cepat mengabulkan doa jika ini yang disebutkan. Ini kalau yang itu yang disebutkan, maka ditanggapi biasa saja. Ini mengetahui manakah ini yang menjadi sebab diterimanya doa dan tidak, dengan hal yang gaib, maka perlu dalil. Maka jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu memang sebab terkabulnya doa, maka jadilah dia tawasul yang masyru', tawasul yang dituntunkan. Namun jika tidak ada dalil yang menunjukkan kalau itu sebab diterimanya doa, misalnya tadi berdoa dengan menyebut orang saleh, atau kemudian dengan kedudukan dan kemuliaan orang saleh di sisi Allah, maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu menjadi sebab terkabulnya doa, maka jadilah dia tawasul yang mamnu', tawasul yang terlarang. Kemudian berkenaan dengan syirik dalam dalam uluhiyah atau dalam ibadah. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Beliau sampaikan bahasanya syirik dalam masalah uluhiyah itu ada tiga macam. Asyirku fil uluhiyah salah satu anwa'uhu salasa. Syirik dalam uluhiyah itu macamnya ada tiga macam. Yang pertama adalah i'tiqadu syarikin lillahi ta'ala fi uluhiyatihi. Berupa i'tiqad. Meyakini ada sekutu bagi Allah dalam uluhiyah. Ada makhluk yang berhak untuk disembah. Meskipun dia tidak menyembahnya. Cuma meyakini ada makhluk yang boleh disembah. Layak untuk disembah. Meskipun dia tidak menyembahnya. Maka ini syirik dalam uluhiyah. Kemudian yang kedua adalah kesyirikan dalam. Asyirku fil hukmi wa ta'ah. Kesyirikan dalam ketaatan. Karena kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentaatinya. Maka ketaatan itu bisa. Masalah ketaatan. Itu bisa kemudian masuk dari. Bagian dari syirik dalam uluhiyah. Bisa juga masuk dalam syirik dari sisi rububiyah. Menimbang bahasanya. Ketaatan itu adalah bentuk ibadah makhluk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia uluhiyah. Kalau dilihat bahasanya otoritas membuat aturan yang wajib ditaati itu adalah hak Rabb, maka dia rububiyah. Kemudian yang kedua adalah sarfu syai'in al-ibadati li ghairillah, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu ada yang disebut dengan syafaat syirkiyah. Nah, apa itu syafaat syirkiyah? Definisi syafaat syirkiyah. Definisi syafaat syirkiyah adalah ayat ja'ala bainahu wa bainallahi ta'ala wasitatan fit du'ai. Seorang itu menjadikan antara Allah dengan, antara dirinya dengan Allah, perantara dalam doa. Wa ya'taqidu anna Allah ta'ala la yujibu du'a'a man da'ahu mubasyaratan bal labuda min wasitatin bainal khalqi wa bainallahi fit du'a'i. Dan dia meyakini bahasanya Allah ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada Allah secara langsung. Labuda harus ada perantara antara makhluk dengan Allah dalam doa. Fahadihi syafa'atun syirkiyah. Inilah yang disebut dengan syafa'at syirkiyah. Seorang itu meyakini, seorang itu mengangkat adanya perantara dalam doa antara dia dengan Allah. Dan dia meyakini bahasanya Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang berdoa secara langsung. Kalau langsung tidak bakalan diterima. Harus pakai perantara. Kalau langsung tidak diterima. Ini namanya syafaat syirkiyah. Atau kita katakan syafaat syirkiyah itu ada tiga macam. Yang pertama adalah tadi. Seorang menjadikan antara dia dengan Allah perantara dalam doa. Dia pun dia mintanya kepada perantara. Dan ini dilakukan karena asumsi dan keyakinan. doa langsung pada Allah tidak bakalan diterima. Harus pakai perantara. Maka doanya pada perantara. Ya, maka kalimatnya, ya Syekh Fulan, irfirli. Ya Syekh Fulan, ampunlah aku. Ya. Kenapa ini dilakukan? Karena syafaat syirkiyah. Ya, dia meyakini harus ada perantara antara dia dengan Allah. Ya. Langsung kepada Allah, tidak bakalan diterima. Harus pakai perantara. Ini namanya syafaat syirkiyah. Bentuk yang kedua dari syafaat syirkiyah adalah man ya'taqidu anna Allah ta'ala yujibu du'a al-wasitati lihajatihi ilaha dihil wasitati. Seorang yang meyakini bahasanya Allah mengkabulkan doa perantara karena Allah membutuhkan perantara. Yang ketiga, aw ya'taqidu anna li hadhil wasitati haqqan 'ala Allahi kama huwa halu man yashfa'u 'indal muluki. Atau meyakini bahasanya perantara ini punya hak yang wajib Allah tunaikan sebagaimana orang memberi syafaat di sisi para penguasa. Ya, intinya syafaat syirkiyah itu ada aktivitas berdoa kepada makhluk. Ya, adapun i'tiqadnya macam-macam. Boleh jadi i'tiqadnya cuma i'tiqadnya adalah Allah tidak akan mengabulkan kalau saya doanya langsung. Saya makhluk perlu dosa. Maka kalau saya minta langsung pada Allah, tidak akan Allah kabulkan. Maka saya mintanya sama makhluk, mau itu keyakinannya atau mau dia punya keyakinan Allah itu mengabulkan ya, saya minta kepada makhluk, maka nanti makhluk ini akan berdoa kepada Allah dan Allah pasti mengabulkan karena Allah membutuhkan makhluk itu, atau keyakinannya atau karena keyakinannya dia ini punya hak yang sehingga Allah itu akan sungkan kalau tidak mengabulkan doanya, dia punya. Ya, maka saya minta kepada dia supaya dia minta kepada Allah, dan kalau dia minta kepada Allah pasti dikabulkan. Kenapa? Karena dia punya hak atas Allah. Artinya Allah tidak enak kalau tidak mengabulkan doa orang ini. Ya, maka ini macam-macam i'tiqad. Macam-macam i'tiqad. Namun intinya sama, dia meyakini ada perantara dalam doa, dalam ibadah kepada Allah. Dan bentuknya adalah dia beribadah kepada perantara. Atau yang dianggap perantara. Ini kata kuncinya, beribadah kepada perantara. Untuk menjadi syafaat syirkiyah. Kalau tidak ada doa kepada perantara, cuma perantara itu disebut dalam doa. Dianggap sebagai sebab. Kalau disebut, diyakini sebagai sebab terkabulnya doa. Padahal Allah tidak menjadikan sebagai sebab, tidak ada dalil yang menunjukkan kalau itu sebab terkabulnya doa. Jika disebut dalam doa, maka itu bid'ah. Ya, untuk disebut syafaat syirkiyah harus ada kegiatan berdoa atau kemudian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit di pembatal yang selanjutnya, Ad-Darsu Arabi fi Syarhin Naqidi Tsalits. Tentang pembatal yang ketiga, yaitu siapa yang tidak meyakini kafirnya orang musyrik atau ragu-ragu tentang kafirnya mereka atau membenarkan madhab mereka, itu akidah mereka, maka dia kafir. Penjelasannya, an-naqidu tsalits, pembatal Islam yang ketiga adalah siapa yang tidak meyakini kafirnya orang-orang musyrik. Karena wajib atas seorang muslim untuk mengkafirkan, yaitu meyakini kafirnya orang yang Allah kafirkan dan dikafirkan oleh Rasulnya. Dan Allah Jalla wa'ala mengkafirkan orang-orang musyrik, para penyembah berhala dan yang lainnya. Mimman ya'budu ma'allahi ghairahu, yaitu orang-orang yang menyembah bersama Allah selain Allah. Demikian juga Allah mengkafirkan orang yang tidak beriman dengan para Rasul atau sebagian Rasul. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Allah mengkafirkan orang-orang musyrik, baik dia Yahudi, Nasrani, ataupun Wasani, penyembah patung. Nah, apa yang dimaksud dengan kafarah? Tadi saya terjemahkan dengan meyakini kafirnya. Ini kafarah itu bukan gembar-gembar, kemudian boros ngomong kafir-kafir di banyak tempat. Namun meyakini kafirnya. Buktinya kalimat selanjutnya. Fayajibu alal muslimi ayataqida biqalbihi kufrahum amalan bitakfirillahi lahum wa takfiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang menunjukkan apa yang dimaksud dengan seorang muslim wajib mengkafirkan orang yang Allah kafirkan. Itu maknanya adalah wajib atas seorang muslim meyakini dengan hatinya kafirnya orang yang Allah kafirkan. Ini. Maka Allah kafirkan Yahudi dan Nasrani, itu bukan berarti ketemu orang Nasrani Anda kafir. Tidak demikian. Kemudian boros kemana-mana mengucapkan demikian. Tidak. Yang dimaksud dengan seorang muslim, bagian dari kufur dengan taghut adalah mengkafirkan orang yang kafir. Adalah ayat taqida biqalbihi kufrahum amalan bitakfirillahi lahum wa takfiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Adalah meyakini dengan hati kafirnya orang musyrik, kafirnya orang yang Allah kafirkan, dan inilah bentuk mengamalkan vonis kafir dari Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, laqad kafara alladziina qalu, sungguh kafirlah orang yang mengatakan, sekedar mengatakan meskipun tidak meyakininya. Karena vonis kafir Allah kaitkan dengan perkataan, bukan keyakinan. Manakala seorang itu mengucapkan kalimat ini dalam keadaan tidak ada yang memaksanya. Innallahu al-Masih ibn Maryam. Maka ini sanggahan untuk murjiah yang mengkaitkan kekafiran dengan hati. Maka Allah kaitkan kekafiran dengan ucapan. Tidak dengan keyakinan. Maka siapa yang mengucapkan kalimat ini tanpa ada yang maksa, maka dia kafir. Dia mengucapkannya dengan sengaja, tidak ada yang maksa, maka dia kafir. Allah kafirkan dengan, dikaitkan dengan ucapan, bukan keyakinan. Laqad kafara alladziina qalu. Sungguh kafir orang yang punya perkataan demikian. Allah Ta'ala berfirman, waqalatil yahudu, Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Rulat aidihim, terbelenggulah tangan-tangan mereka, dan mereka dilaknat karena ucapan mereka. Dan Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan innallaha fakirun, yaitu ucapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahasa Allah itu miskin. Ketika mereka menjumpai ayat Al-Quran, wa may yuqridullaha qardan hasana, siapa yang mau mengutangi Allah dengan utang yang baik, maka orang-orang Yahudi mengatakan innallaha fakir, Allah itu miskin, kita kaya, sehingga Allah minta utangan sama kita. Ila ghairi dhalika minal maqalat, dan perkataan-perkataan yang lain yang Allah ceritakan dari mereka. Yang mereka ini ahlul kitab. Dan cukuplah tentang kafirnya ahlul kitab. Mereka kafir dengan Muhammad SAW yang Allah utus untuk semua manusia. Yang Muhammad itu adalah orang yang mereka jumpai tercatat di tempat mereka di Taurat dan Injil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. An-Nabi al-Ummi, seorang Nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis, yang mereka jumpai tercatat di sisi mereka, tercatat di Taurat dan Injil. Dan ciri sang Nabi dalam Taurat dan Injil, ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, menghalalkan bagi mereka hal-hal yang tayyib, mengharamkan bagi mereka hal-hal yang khabis, menghilangkan dari mereka beban dan belenggu. Beban itu berkenaan dengan al-wajibat, belenggu itu berkenaan dengan al-muharramat. Maka syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih ringan daripada syariat Yahudi, syariat Taurat dan Injil. Maka banyak kewajiban yang dikurangi dan banyak hal-hal yang haram yang juga dikurangi. Maka Nabi disifati dengan wa yadau anhum israhum bal aghlal allati kanat alaihim, yang itu jadi beban mereka. Faladina aman, maka orang yang beriman dengan sang Nabi, kemudian memuliakan sang Nabi, menolongnya dan mengikuti cahaya, yaitu Al-Quran, yaitu wahyu, yang diturunkan bersama sang Nabi. Ulaika humul muflihun, hanya mereka orang yang beruntung. Yang lainnya adalah orang yang merugi. Qul ya ayuhan nas, katakanlah sekalian manusia, aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Allazi, Allah adalah zat yang memiliki langit dan bumi. Dan firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas, sekalian manusia, ini bersifat umum untuk semua manusia, baik ahli kitab ataupun yang lain. Aku adalah utusan Allah untuk semua kalian. Dia Allah adalah zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu. Dia menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Seorang Nabi yang ummi. Dia adalah seorang yang beriman kepada Allah dan firman-firman Allah. Wattabi'uhu, ikutilah sang Nabi. La'allakum tahtadun. Supaya kalian mendapatkan hidayah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma'arsalnaka ila kafatan linnas. Tidaklah kami mengutusmu kecuali kafatan linnas. Untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nadhiran dan keadaan kabar yang menakutkan bagi orang-orang yang kafir. Demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وأخو دعونا عن الحمد لله رب العالمين. Jika kita mengikuti program kreativitas mahasiswa dananya dari negara, karena uangnya sisa kemudian dibagikan pada masing-masing kelompok. Pada awalnya dalam rencana anggaran uang tersebut harus habis untuk program. Bagaimanakah hukum uang tersebut? Uang sisa kemudian dari negara wajib dikembalikan ke kas negara. Tidak boleh dipakai. Apakah boleh dimanfaatkan untuk kegiatan sosial di masyarakat? Jika tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke negara, maka disalurkan untuk kegiatan sosial, terutama hal-hal yang harusnya pakai duit negara. Bagaimanakah hukum orang yang bersumpah atas nama Allah sambil meminta kepada orang lain? Apakah termasuk mengambil perantara Allah dalam meminta? Sebagaimana di pertanyaan nomor 4. Di anna yuhim anna Allah yatawassatu bihi ila ghairihi. Kalau yang dilakukan oleh orang ini bersumpah dengan atas nama Allah untuk meminta kepada orang lain, maka dia menjadikan nama Allah sebagai perantara. Bukan Allah menjadi perantara. Namun nama Allah dia pakai sebagai perantara untuk meminta. Maka itu berbeda. Apakah bisa dijelaskan lagi pertanyaan kelima terkait orang fakir? Ya, maka tadi pertanyaan kelima adalah tentang kalimat, bolehkah kalimat fulan da'ifun malahu ilallah. Orang itu orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak punya kekuasaan, tidak punya koneksi, tidak punya link, dan seterusnya. Sehingga malahu ilallah. Tidak ada yang tidak dikenal dan sebagainya. Kalau dikenal maka ada yang nolong, punya duit maka bisa dengan duit, punya link dengan linknya, punya network dengan networknya. Ini tidak punya apa-apa. Kemudian dikomentari, fulan da'if malahu ilallah. Dia tidak punya yang bisa diandalkan kecuali Allah. Maka jawabannya tidak ada masalah. Memang tidak ada yang bisa diandalkan oleh orang tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lain hanya dengan orang yang punya harta, orang yang punya koneksi, orang yang punya keluarga, orang yang punya ini. Dia tidak punya apa-apa. Dia betul-betul rakyat jelata, tidak punya miskin, rakyat jelata, tidak punya keluarga, dan sebagainya. Maka kemudian dia, kita katakan malahu ilallah. Tidak ada yang bisa diandalkan kecuali bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun ya semua orang, meskipun dia kaya dan sebagainya, maka usaha itu adalah sekedar usaha. Namun kita mau mengatakan dia tidak punya sebab. Malahu ilallah di situ mau mengatakan dia tidak punya sebab. Dia rakyat jelata, miskin rakyat jelata. Malahu ilallah, dia tidak sama sekali, dia tidak punya sebab. Maka ini membahas tentang punya sebab dan tidak punya sebab. Kalau itu orang kaya, dia punya sebab. Orang itu punya kemudian keluarga yang duduk di sini, duduk di sini, duduk di sini. Nah, dia punya sebab. Yang ini tidak punya sebab. Ini punya sebab. Meskipun sebab itu tidak manfaat kecuali jika Allah meridainya. Kecuali jika Allah mengizinkannya, sebab pun tidak manfaat. Dan kalau orang ini, sebab pun tidak punya. Maka dikomentari malahu illallah. Dia tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di kosan kami banyak barang-barang milik penghuni lama yang ditinggal. Tidak jelas pemiliknya siapa. Apakah boleh barang-barang tersebut? Ya, ada yang kami jual atau dimanfaatkan. Boleh dijual, boleh dimanfaatkan. Karena ini adalah barang milik seseorang dan dia sengaja meninggalkannya. Kalau dia, karena dia merasa tidak penting, karena dia mau pulang kampung, maka dia tidak mau bawa semua ribet gitu. Maka hal-hal yang tidak berharga dia tinggalkan. Ya, maka boleh dijual untuk kemudian kepentingan penghuni baru atau kemudian ada yang mau memanfaatkan boleh. Hukum silaturahmi dengan kerabat yang masih meyakini hal-hal yang musyrik, dukun dan yang lainnya. Bagaimana cara kita bersikap? Ya, silaturahmi berkunjung, silakan berkunjung. Dan nampakkan akhlak mulia seorang muslim. Dan jika ada kemudian jalan untuk mengingatkannya, maka mengingatkannya. Ya, ada pertanyaan tentang seorang penerima bantuan dari pemerintah. Kemudian bantuan tersebut disalurkan melalui bank ribawi. Bagaimana hukumnya? Tidak. Dan bagaimana solusinya? Ya, hukumnya idealnya kemudian setelah kemudian dikirim, kemudian diambil. Langsung diambil. Sehingga tidak ada riba yang didapatkan. Idealnya demikian. Namun jika diambil semua juga tidak memungkinkan, kemudian ada ribanya, ya, maka nanti ulama berselisih pendapat apakah ribanya diambil kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial ataukah dibiarkan saja, ataukah dibiarkan saja di bank sebagaimana pendapat Syekh Utsaimin, ataukah diambil kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan sosial sebagaimana pendapat Ibnu Jibrin dan yang lainnya. Maka itu yang poin bermasalahnya. Adapun pilihannya adalah cuma pakai bank yang disebutkan, maka tidak mengapa. Idealnya langsung diambil, namun jika tidak langsung diambil sehingga ada ribanya, maka ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih kami cenderungnya adalah pendapat yang mengambilnya kemudian menyalurkannya untuk kegiatan sosial. Bagaimanakah dengan doa bersama anak yatim di panti asuhan dengan keyakinan insya Allah akan lebih dikabulkan oleh Allah, apakah boleh? Sampai saat ini saya belum menjumpai dan belum mengetahui dalil doa anak yatim itu lebih didengar oleh Allah. Ya, perintah berbuat baik pada anak yatim banyak, namun keistimewaan doa anak yatim, diyakini doanya anak yatim itu lebih makbul, saya tidak tahu. Adakah dalil yang mendukung hal tersebut? Maka jika tidak ada dalil dalam masalah ini yang menunjukkan doa anak yatim itu lebih makbul, maka tidak boleh meyakini lebih makbulnya doa tersebut. Apakah menganggap orang kafir bisa masuk surga termasuk kekafiran betul? Siapa yang meyakini bahasanya Nasrani itu masuk surga, maka dia bukan Muslim. Maka dia bukan Muslim. Siapa yang meyakini kemudian Fir'aun masuk surga, maka dia bukan Muslim. Maka dia bukan Muslim. Batal Islamnya dengan keyakinannya tersebut. Apa tolak ukur isbal pada lengan baju? Tolak ukurnya adalah tidak wajar. Tolak ukurnya adalah al-adah. Ya, kalau tidak wajar di masyarakat tersebut, misalnya lengan baju sampai menutupi jari-jari, nah itu isbalnya. Namun kalau di satu masyarakat, ya wajar-wajar saja sampai segitu, ya, maka boleh saja. Kenapa rata-rata bentuk penyembahan pada selain Allah dilakukan oleh orang-orang sufi? Wallahu a'lam. Satu sekolah mengharuskan untuk membuat album kenangan di mana muslimah harus berfoto. Bagaimana kami menyikapi hal tersebut? Ya, lakukan negosiasi untuk tidak melakukan hal tersebut, ya, untuk kemudian menolaknya dengan cara yang baik. Apa hukum sholat di masjid yang tidak ada hijab pemisah antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan? Jawabannya boleh. Apakah termasuk adab yang tercela jika memanggil kafir di depan orang non-muslim? Kembali kepada faedah ataukah tidak hal tersebut. Ya, kalau kemudian malah menimbulkan permusuhan, menimbulkan kesan-kesan yang tidak benar, ya, maka tentu itu satu hal yang madarat, dan satu hal yang madarat ya, seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim. Dalam keadaan tertentu seseorang berwudu dengan spray, apakah dia tetap menghirup air ke hidung dan berkumur-kumur? Idealnya demikian, karena berkumur-kumur diperselisihkan ulama antara wajib ataukah sunnahnya. Wajib menurut Hanabilah dan sunnah menurut Syafi'iyah. Ya, maka jika memungkinkan, maka seharusnya demikian. Dan catatan penting untuk wudu dengan spray, artinya harus yang ghusl harus tetap kemudian harus ghusl. Ya, tidak kemudian jadi mengusap. Maka wajah harus ada aliran air di wajah, tidak kemudian sekedar mengusap wajah. Jika ada teman non-muslim bertanya kepada kita, apakah dirinya itu kafir atau tidak, apa yang sebaiknya kita katakan? Baca ini, Kamus Bahasa Indonesia, ya. Kemudian ditunjukkan padanya, nah ini masuk kategori atau tidak, ya. Biar dia sendiri yang menyimpulkan. Jika ada orang bermaksiat, apakah itu takdir Allah ataukah kesalahan manusia? Jawabannya dua-duanya. Itu kesalahan manusia karena tidak ada yang maksa dia untuk melakukan maksiat. Sekaligus itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.